indah yang kurasakan saat aku bertemu denganmu. Cinta yang kini ada telah bersemi di dalam jiwa. Ternyata tak sebatas batok tenda. Semoga kan tetap terjaga kisah asmara tunas kelapa. Cinta kita kini cerita yang ada ternyata tak sebatas patok tenda. Semoga kan tetap terjaga kisah asmara tunas kelapa. Tunas kelapa saksi cinta kita. Tunas kelapa saksi cinta kita.